amalan hati. Para ulama ketika membicarakan tentang iman, al-iman, iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan tazidu bi ta'ati ar-rahman wa tanqusu bil 'asyan. Iman sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu terdapat pada kalimat-kalimat yang akhirannya semuanya huruf nun. Kalimat-kalimat yang akhirannya semuanya huruf nun. Perhatikan perkataan saya, al-iman qaulun bil lisan nun. Ucapan dengan lisan. Lisan terakhirnya nun. Wa'tiqadun bil janan. Keyakinan dengan janan. Janan terakhirnya nun. Janan artinya adalah hati. Wa'amalun bil arkan. Amalan mengamalkan dengan arkan. Arkan artinya anggota-anggota tubuh. Tazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan mengerjakan ketaatan kepada ar-Rahman. Nun di belakangnya juga. Yaitu kepada Allah yang mempunyai nama ar-Rahman. Wa tanqusu bil 'isyan. Dan iman berkurang dengan 'isyan. Nun belakangnya. Yaitu dengan maksiat. Ini para ulama mengatakan, terutama yang bisa bahasa Arab ini, bahwa iman terkumpul dalam kalimat-kalimat yang akhirannya semuanya nun. 5 kalimat. Akhirannya semuanya nun. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan dari kata-kata. Jika dikumpulkan menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini akhirannya nun. Itulah iman. Lihat tadi, iman adalah ucapan dengan lisan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan keyakinan dengan hati, meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullah. Lihat sekarang berkaitan dengan hati. Jadi kalau kita lihat iman itu ada 3 aspeknya. Aspek dengan lisan, mengungkapkan keimanan bisa dengan lisan. Habis itu bisa dengan apa? Dengan hati. Dan yang ketiga dengan anggota tubuh. Orang yang beriman hanya dengan lisannya, tidak dengan hati dan tidak dengan anggota tubuh, itu adalah orang munafik. Mereka yubtinuna al-kufra wa yudhhiruna al-iman. Dengan lisannya memperlihatkan keimanan dan di hatinya menyembunyikan kekafiran. Orang yang beriman hanya dengan hatinya saja dan lisannya tidak mau beramal, maka ini seperti iblis. Iblis mengakui bahwa Allah penciptanya. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran, iblis mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf dan surat-surat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rabbi bima aghwaitani. Wahai Rabbku. Ini kata iblis. Sebagaimana engkau telah menyimpangkan aku. Aghwaitani. Surat Al-Hijr ayat 15. sebagaimana engkau telah menyimpangkan aku. Afan, surat al ya haya, surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-39 dan surat Al-A'raf yang saya katakan tadi surat ke-7 ayat 16. Wahai Rabbku, iblis mengakui Allah Rabbnya yang mengaturnya, tetapi dia tidak mau beramal. Tidak mau apa? Iblis tidak enggan apa? Sujud kepada Adam. Tidak mau beramal. Tidak beriman. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menahanmu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu untuk sujud? Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Maka siapa yang beriman cuma dengan lisan dan hatinya tapi tidak beramal, ini seperti iblis. Orang mukmin beriman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Nah, tema kita yang disebut dengan cinta dunia takut mati ini berkaitan dengan hati. Ini adalah perusak hati. Makanya di dalam Islam sangat diperhatikan kebersihan hati, kesalehan hati. Saya teringat perkataan Syekh Sa'ad Asy-Syithri rahimahullahu taala. Sekarang beliau adalah penasehat agama di kerajaan Arab Saudi dan ulama besar di sana. Beliau mengatakan, kita ini sebagai seorang muslim bukan hanya bagaimana ingin melembutkan hati. Ya, kita kan sering melihat sosial media ada video terenyuh hatinya, menangis. Mendengar ustaz cerita yang yang menyedihkan, menangis. Sering kan begitu? Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar kelembutan hati yang kita inginkan. Tapi bagaimana hati itu bisa baik, saleh hatinya. Makanya lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hati adalah yang paling penting salehnya, bukan hanya sekedar lembutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh seorang manusia terdapat sepotong daging. Yang apabila sepotong daging tersebut baik, lihat, saleh. Bukan hanya lembut. Jadi bukan hanya sekedar menangisnya. Habis nangis, dusta. Ya? Enggak. Habis nangis, menipu dalam jual beli. Habis nangis, hutang gak dibayar. Bayarannya pakai kalimat pamungkas. Ketika ditagih, afwan akhi, mohon maaf wahai saudaraku, saya belum bisa bayar. Bayar. Ya, jadi bukan hanya permasalahan lembutnya hati, akan tetapi baiknya hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza saluhat, jika hati itu baik, sepotong daging itu baik, bukan rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Lihat di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata baik. Bukan lembut yang beliau pakai. Jadi yang dibutuhkan pada hati bukan hanya sekedar lembut. Mendengar Al-Quran, menangis. Mendengar ayat zikir, berzikir kepada Allah, menangis. Menangis yang dibarengi dengan penumbuhan amal. Itu yang diharapkan. Ya. Wa idza fasadat, dan jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Ingatlah, sepotong daging itu adalah hati. Lihat di sini, hadis ini menunjukkan pentingnya perkara hati. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, a'malul qulubi a'zamu min a'malil jawarihi. Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Lebih utama amalan hati. Seperti apa amalan hati? Pertama, mahabbah, rasa cinta kepada Allah, kepada syariat. Yang kedua, as-sabar, bersabar apabila dapat musibah. Yang ketiga, as-syukur, bersyukur apabila dapat nikmat. Yang keempat, at-taqwa, bertakwa kepada Allah. Yang kelima, al-khawf, takut kepada Allah. Yang keenam, al-khasyah, takut baik tatkala sendirian ataupun tatkala di tengah orang banyak. Itu bedanya khauf dengan khasyah. Kemudian yang ketujuh, ar-ridha wal qana'ah, puas dengan pemberian Allah. Qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Itu amalan hati. Amalan-amalan hati ini lebih utama dibandingkan sholat, puasa, zakat, haji. Makanya lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batun wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu cabangnya 70 atau 60 lebih. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah, karena di dalamnya ada amalan hati. Bukan hanya sekedar mengucap, tetapi meyakini dengan hati seyakin-yakinnya. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan kotoran dari jalan manusia. Itu pun ada amalan hati. Ya, hatinya baik, maka dia akan bersikap yang baik. Jadi amalan hati itu luar biasa. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, perkataan Imam Al-Qayyim, amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Nah, sebagaimana kita harus memperhatikan amalan hati, kita pun harus memperhatikan amalan-amalan yang merusak hati. Seperti apa amalan-amalan yang merusak hati? Riya, sum'ah, ujub. Ujub itu apa? Siapa yang tahu saya kasih, pagi-pagi sudah bagi hadiah gitu. Ujub itu apa? Angkat tangan, silakan Pak yang pakai jaket hitam. Merasa bangga. Ya, jawabannya kurang, tapi saya katakan siapa yang bisa jawab. Nah, silakan ambil. Habis hadiahnya panitia. Ya, ini kajian saya terakhir. Baik. Barakallahu fiik. Perhatikan baik-baik, ujub kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, an yara nafsahu yamliku syai'an la yamliku ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu pengertian ujub. Itu amalan perusak hati. Apa tadi yang sudah kita sebutkan? Riya, sum'ah, ujub, sombong. Ya. Kemudian berbangga-bangga dengan harta. Ini amalan-amalan hati. Termasuk di dalamnya adalah cinta dunia, takut mati. Ini yang menyebabkan kita mengangkat tema ini. Dan dari sini semestinya Bapak Ibu sudah paham bahwasanya tema ini penting. Demi Allah Pak, salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang pendakwah kayak saya-saya ini, Ustaz Abu Haidar, Ustaz Abu Umar, dan Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Hari Badar. Yang paling sulit adalah meyakinkan kepada jamaah bahwa tema yang akan disampaikan itu penting. Itu paling sulit. Sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam tema. Karena kita sebagai pendakwah bukan hanya sekedar pamer hafalan, pamer kepintaran ketika berdakwah. Kita ingin menyampaikan agama Allah kepada umat Islam. Agar menjadi bekal ilmu sehingga bisa diamalkan. Bapak dapat pahalanya, saya pun juga dapat pahalanya. Itu fungsinya berdakwah. Bahkan kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kawan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kami selalu berkawan. Kawan sejati saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau berpesan kepada saya. Dan saya pesan ini. Cari kawan-kawan yang karena Allah. Jangan-jangan nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari kiamat, hari akhirat, seseorang lari dari saudaranya. Satu. Dari bapak ibunya. Dua. Istri dan anak-anaknya. Tiga. Lima orang terdekat dari keluarganya dia lari. Tidak bisa menolong dia. Jangan-jangan tatkala orang-orang terdekat tersebut berpisah dengan dia tidak bisa menolong. Ternyata ada orang yang bisa menolong. Siapa itu? Kawan dekat karena Allah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Cari antum hidup kawan yang sulit untuk bapak ibu musuhi. Saya menelpon dia bukan karena tendensi komersial. Saya berhubungan dengan dia, berkumpul, berpisah bukan karena tendensi komersial. Bukan karena saya teman dagang, saya ingin dapat untung, saya ini orang kaya, ini jamaah yang miskin, saya tidak mau temani. Tidak. Tetapi benar-benar berkawan hanya karena Allah. Cari itu. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya kadang keluarga terdekat tidak bisa menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Ternyata ada yang bisa memberikan syafaat. Siapa itu? Yaitu kawan-kawan dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min shadiqin hamim min syafi'in wala shadiqin hamim. Perhatikan baik-baik surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 101. Saya bacakan dari mulai ayat ke-99 sampai ayat ke-100 sampai ke-101. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Maka orang-orang yang banyak dosa dan orang-orang kafir nanti mengatakan di hari kiamat, kami tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Maksudnya dia datang nanti kepada Allah berdoa minta, ya Allah ampuni si fulan. Itu namanya pemberi syafaat. Itu namanya sistem syafaat. Ada orang nanti di hari kiamat datang kepada Allah. Kemudian dia meminta, ya Allah fulan itu kawan saya ampuni. Kata orang-orang kafir di hari kiamat. Orang-orang yang banyak dosa di hari kiamat. Fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki orang yang memberikan syafaat. Satu orang pun. Wala sadiqin hamim. Artinya, dan tidak ada juga teman. Dan hamim, teman yang sangat dekat. Perhatikan penjelasan dari Imam Qatadah rahimahullah. Lihat, yang saya sebutkan tadi, jangan-jangan keluarga terdekat kita tidak bisa memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Tetapi malah kawan kita karena Allah yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka carilah kawan tersebut selama kita hidup di dunia. Kita bergaul karena Allah, berkumpul karenanya, nelfon, ketemuan karenanya. Tidak ada tendensi sama sekali komersil. Saya tidak dapat untung dari pertemanan ini. Hanya karena Allah. cari itu. Dan itu perkataan Imam Qatadah. Beliau mengatakan, ya'lamuna wallahi anna as-sadiqa idza kana salihan nafa'a wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'a. Mereka benar-benar mengetahui bahwa teman kalau dia saleh bermanfaat di hari kiamat. Teman dekat kalau dia saleh memberi syafaat di hari kiamat. Nah, beliau mengatakan, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Granda Andirja, beliau mengatakan, Din, kita ini kalau bukan karena dakwah tidak ada nilainya apa-apa. Baik di sisi Allah ataupun di hadapan manusia. Perkataan yang sangat dalam menurut saya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati amalan yang sangat utama. Maka kita harus jaga hati tersebut. Berapa banyak amalan yang kecil, besar di sisi Allah gara-gara hatinya luar biasa. Berapa banyak amalan yang mewah, hah, itu bahasa saya tuh, untuk mengungkapkan besar, kelihatan orang, wah, hah, gitu. Tapi di sisi Allah, nihil, kosong. Karena hatinya rusak. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa mudah-mudahan paham dan sudah bisa meyakini bahwa tema ini penting. Seorang pendakwah itu paling sulit menanamkan kepada jamaah. Kita baru mungkin pertama kali ketemu. Ada yang baru pertama kali ketemu saya. Tidak di TV, baru pertama ketemu ada. Tidak pernah ketemu di TV. Tidak pernah dilihat di TV. Tuh, satu, dua, ya. Bagaimana saya mau mengajak orang tersebut, ayo dengarkan perkataan saya. Kenalan belum? Dekat belum? Itu tugas ustaz paling susah, Pak. Ya, membuat jamaah kenal dan merasa penting tema itu. Makanya, bagi seorang pendakwah, memilihkan tema, judul kajian, baik itu tematik ataupun rutin kitab, itu lebih rumit dan lebih susah dibandingkan minta izin sama istri ingin poligami. Ya, paham sekarang bagaimana pentingnya tema ini? Cinta dunia, takut mati. Pentingnya dari sisi mana? Saya mengulang sedikit. Tidak mengapa waktu saya agak habis dengan pengulangan-pengulangan ini. Pentingnya tema ini dari sisi satu yang sudah saya sebutkan. Dia adalah bagian amalan hati. Dan amalan hati adalah salah satu bagian dari keimanan. Satu. Yang kedua. Dia adalah cinta dunia. Takut mati, dia adalah apabila tema ini sudah kita bisa perbaiki, kita tidak terlalu cinta kepada dunia dan tidak takut mati, maka otomatis hati kita akan bersih, baik, dan anggota tubuhnya pun akan baik. Yang ketiga, amalan hati, pentingnya tema ini, amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Itu beberapa mukadimah tentang tema ini. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari, kalau dari sisi bahasa insya Allah sudah dipahami. Cinta dunia berarti mencintai dunia yang kita hidup di dunia sekarang. Dan takut mati, yaitu takut dicabut nyawanya, bertemu dengan ajalnya. Takut mati. Dan tema ini saya ambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat Imam Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi pembantu beliau. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat selain Islam maksudnya mengumpuli kalian sebagaimana orang-orang yang sedang makan pada nampan mengumpuli makanan yang ada pada nampan tersebut. Di tengah orang Arab dikenal ada nampan. Makan bersama, ini kebiasaan orang Arab dan itu kebiasaan yang sunnah. Sebagian suami istri sampai sekarang masih satu piring dengan istrinya. Bukan hanya sekedar honeymoon saja satu piring. Bulan-bulan madu, bulan-bulan yang masih indah. Setelah bulan madu, semua bulan pahit. Saya paling tidak suka istilah honeymoon. Karena biasanya kalau sudah honeymoon, ya, setelah honeymoon semua bulan pahit. Orang ketika honeymoon jaga image, jaga penampilan. Ingin buang angin, harus keluar kamar. Ingin berpenampilan baik, wangi dan semisalnya. Tapi kalau sudah habis honeymoonnya, bulan madunya, maka perang di kamar. Perang kentut maksudnya. Ya. Tidak ada lagi jaim-jaiman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan orang Arab makan berlima, berempat. Dan itu kebiasaan sunnah. Biasanya orang yang makan satu piringan itu lama kenyangnya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taftariqun. Mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Itunya maka itulah sebabnya kalian makan tidak kenyang-kenyang. Makanya makan bersama-sama, satu piring, satu nampan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umat Islam umat-umat selain Islam terhadap umat Islam itu seperti orang yang sedang makan di sebuah nampan atau talam, ya. Kemudian mereka menyerbu semua di situ. Begitulah umat-umat selain Islam menyerbu kaum muslimin. Dari mulai kaum Yahudinya, Nasraninya, kemudian Rafidahnya, musyrikinnya, kemudian orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Semuanya menyerbu kaum muslimin. Itu gambaran dari Rasulullah. Dan ini termasuk akhir zaman yang kita bicarakan tadi malam. Kemudian ada orang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, kenapa demikian keadaan kita? Diserbu, dikumpuli oleh musuh-musuh Islam. Apakah kita sedikit pada waktu itu? Yang mana kalau sedikit menjadi lemah? Yang mana kalau lemah akhirnya bisa dikumpuli, diserbu oleh musuh-musuh Islam dari segala penjuru? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal antum yauma idzin katsir." Tidak, bahkan kalian pada hari itu banyak, banyak yang masuk Islam. Kaum muslimin populasinya di Indonesia saja sekarang mungkin 90 atau 85%. Negara terbesar kaum muslimin di seluruh dunia Indonesia. Ya, banyak. Walakinnakum ghusa ka ghusa is-sail. Tetapi kalian seperti buih-buih yang ada di lautan. Buih kelihatan banyak, akan tetapi dia cepat menjadi air kembali. Tidak ada bekasnya, tidak ada bisa diambil. Buih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan ini semua kabar-kabar akhir zaman. Yang saya sebutkan tadi malam sebagai orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah satu konsekuensinya adalah dia mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah dan diberitakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum." Sungguh Allah akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh kalian, rasa takut terhadap kalian. Musuh-musuh Islam sekarang tidak seperti di zaman keemasan Islam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan 5 perkara. 5 perkara ini tidak pernah seorang nabi pun diberikan kecuali kepadaku. Sebelumku tidak pernah. Salah satu dari 5 perkara tersebut, "Nusirtu birru'bi qabla syahr muddata syahr atau tilata syahr." Aku diberikan kemenangan dengan musuh-musuh hati-hati mereka mempunyai rasa takut, rasa khawatir bertemu dengan Rasulullah yang membawa bala tentaranya. Itu kapan? Sebulan sebelum peperangan. Subhanallah. Sekarang? Enggak. Diinjak-injak. Ya. Kitabnya dicaci-caci. Kemudian orang kafir berbicara tentang keimanan di hadapan kaum muslimin. Hina sekali. Ente siapa? Sampai menceramahi kaum muslimin. Sebabnya ternyata bukan dari musuh. Dari kita. Dan permasalahan hati. Allah benar-benar akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh Islam perasaan haibah. Perasaan wibawa terhadap kaum muslimin. Rasa takut terhadap kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yaqdhifanna fi qulubihim fi qulubikumul wahna." Dan sungguh Allah akan menorehkan di dalam hati-hati kalian sifat wahan. Lemah, pengecut. Tidak patriotisme, takut dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wamal wahnu?" Apa itu sifat wahan wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan jawaban yang merupakan tema kajian kita, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan benci mati, takut mati. Ini para ikhwah, jadi tema kita diambilkan dari hadis ini. Sekarang saya ingin menegaskan bahwa tema ini nantinya membicarakan tentang tercelaknya dunia sehingga kita tidak punya sifat cinta dunia, sehingga kita tidak terlalu mencintai dunia yang mewariskan kepada diri kita sifat wahan tadi. Lemah, pengecut, tidak mempunyai jiwa patriotisme, tidak ada jiwa pengorbanan, sedikit-sedikit ingin berkorban yang dipikirkan anak, istri, nanti bagaimana anak istri saya, ingin bersedekah sedikit, nanti anak saya makan apa, padahal makannya tentunya nasi, tidak mungkin batu. Takut. Sebabnya kenapa? Karena tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Makanya tema atau isi kajian ini nantinya membicarakan tentang hakikat dunia, potret-potret orang yang cinta kepada dunia, kemudian gambaran sikap Rasulullah terhadap dunia, sikap para sahabat terhadap dunia, sikap para tabi'in terhadap dunia, kemudian tercelaknya mengekor kepada dunia, itu semua kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Para ikhwah, poin yang pertama sekarang, yaitu hakikat dunia berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, hakikat dunia hanyalah melalaikan dan menipu. Itu hakikat dunia. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah melalaikan dan menipu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah, para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan, kata annama itu dari dua huruf, anna dan ma. Annama itu dari dua huruf yang fungsinya lil hasri wal imtina, untuk membatasi dan menolak hal-hal yang lain untuk masuk. Makanya ketika Allah berfirman, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah, artinya fungsi dunianya cuma itu. Hakikat dunianya cuma itu. Apa hanyalahnya? La'ibun, permainan. Walahun, dan yang melalaikan. Itu hakikat dunia berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makanya lihat perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi. I'lamu anna al-hayata dunya la'ibun batil wa lahwun farih summa yanqadhi. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan yang batil atau hal yang melalaikan yang menyenangkan. Habis itu selesai. Tidak selama-lamanya. Selesai. Permainan. Misalkan antum biasa weekend seperti ini. Sabtu, Ahad. Mengerjakan hal-hal yang bersama keluarga. Family's Day. Bersama keluarga. Kemana, kemana. Saya pernah dicurhati oleh sebagian para suami yang mulai mengenal kajian-kajian Islam. Ustaz, bagaimana menghadapi seorang istri, yaitu istri saya. Dia belum mengenal kajian-kajian Islam. Yang akhirnya, dia sering mengeluh. Keluhannya bagaimana Pak? Mas, Kang, kenapa engkau setelah mengenal kajian-kajian Islam, engkau sekarang hari Ahad, hari Sabtu, weekend, enggak pernah kita ke mall lagi. Mallmu Masjid Al-Muttaqin. Ya. Maka kehidupan dunia, kalau seandainya orang menggunakan weekendnya, dan subhanallah, saya jadi teringat Arab Saudi, indahnya bekerja di Arab Saudi, terutama pekerjaan-pekerjaan yang formal, seperti di kantor, seperti buruh pabrik, yang dia ada batas waktu dan ada liburnya, tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang informal seperti supir, seperti juga pekerja rumah tangga. Maka salah satu keistimewaan bekerja di Arab Saudi, weekend. Kalau orang Bandung weekend kemana? Kalau orang Jakarta weekend ke Bandung. Kalau orang Bandung weekend kemana? Hah? Ke Jakarta. Ya, ada pengumuman. Hadirin agar mengisi tempat-tempat yang masih kosong sisi kiri dan kanan agar tidak menumpuk di pintu masuk. Maju Pak, maju. Maju. Yang sebelah sana ke sana. Ya, kita rapikan dulu. Ya. Perhatikan indahnya hidup di Arab Saudi. Kalau weekend, Sabtu Ahad gitu, atau di sana tidak ada Sabtu Ahad, Jumat Sabtu. Ya, Ahad tetap kerja. Jumat Sabtu, dulu malah Kamis Jumat, benar-benar full hari Jumat itu benar-benar hari yang kita mempersiapkan sholat Jumat. Jadi Kamis Jumat dulu. Sekarang sudah berubah dari Jumat Sabtu. Itu indahnya. Kalau weekend mereka ngapain? Umroh. Weekend umroh. Hebat kan? Gak ada di dunia itu kecuali di Arab Saudi. Weekend umroh. Weekend Bandung. Mohon maaf ya. Weekend umroh. Nah ini para ikhwah. Maka dia kalau seandainya menggunakan waktu dia untuk hari-hari yang tidak kerja, habis itu selesai. Misalkan pagi dia ikut. Ikut apa, kemudian makan di mana, siang kemana, tentang batil, kemudian hal yang melalaikan, yang menyenangkan, habis itu selesai. Tidak selama-lamanya, begitu dunia. Itu hakikat dunia menurut Al-Quran. Hanyalah permainan dan yang melalaikan. Dan tidak selama-lamanya. Permainan dan melalaikan sementara. Habis. Begitu dunia. Yang kadang-kadang dunia ini yang merupakan hanya permainan, hanya yang melalaikan, akibatnya orang kadang-kadang bunuh-bunuhan. Memutuskan silaturahim antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, paman dengan keponakan. Gara-gara dunia yang lahwun walai. Hanya permainan yang batil dan yang melalaikan kemudian habis. Tidak sempurna. Itu yang diperebutkan oleh manusia. Termasuk saya. Ya betul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Imam Ibnu Katsir penafsirannya. Dan saya sekali lagi mengatakan. Kita kaum muslimin di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berpemahaman, pahaman salafus saleh. Kita tetap yakin. Dengan cara-cara penafsiran para ulama. Menafsiri Al-Quran. Dengan Al-Quran. Karena Allah yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Bagaimana turunnya. Mereka isim asli. Pakai isim asli. Ya. Mereka orang Arab asli. Makanya mereka paling paham. Allah yang paling tahu. Ayat Al-Quran tafsirannya. Ini orang tidak paham ilmu tafsir, ngomong tafsir. Ketahuan bodohnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, Imam Ibnu Katsir menafsirkan. Pada ayat ini, surat apa tadi? Al-Hadid ayat 20. Yaqulu ta'ala muhawwinan amral hayati dunya wa muhaqqiran laha. Lihat. Ini tafsir para ulama. Dan ini bermadzhab Syafi'i. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan Allah berfirman dalam ayat ini. Al-Hadid ayat 20. Dalam keadaan sedang. Menghinakan perkara dunia. Dan mencela perkara dunia. Makanya Allah berfirman. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu. Ketahuilah. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan melalaikan. Firman itu. Dalam rangkas bukan sedang memuji dunia, bukan. Tetapi sedang memuji, sedang menghinakan dan merendahkan dunia. Itu harus dipahami. Begitu pemahaman para ulama. Allah berfirman pada ayat ini dalam keadaan sedang menghinakan, merendahkan, mengecilkan perkara dunia. Makanya poin pertama. Hakikatnya bagi di dalam Al-Quran, dunia itu hanyalah permainan dan yang melalaikan kemudian selesai. Tidak selama-lamanya. Dan itu bentuk penghinaan dan pencelaan terhadap dunia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat dunia juga, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang tadi saya bacakan adalah suatu nikmat yang tidak sempurna dan cepat rusak. Itu hakikat dunia yang disebutkan dalam Al-Quran. Suatu nikmat yang tidak sempurna dan cepat rusak. Dari mana? Allah berfirman dalam Al-Quran. Kama sali ghaizin. Seperti hujan. A'jabal kufar. Yang menakjubkan bagi para petani. Nabatuhu. Tanaman-tanamannya. Karena setelah turun hujan, tumbuh tumbuhan. Tumbuh tanaman-tanaman. Pertanian menjadi subur. Hijau. Berbuah. Tapi, summa yahiju. Lalu kemudian dia berubah. Fatarahu musfarran. Lalu kemudian kamu lihat dia menguning. Summa yakunu hutama. Lalu setelah itu tumbang, binasa, hancur. Begitulah dunia. Maka kalau kita bisa ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ini, hakikat dunia menurut Al-Quran adalah nikmat yang tidak sempurna dan cepat rusak. Itu tanamkan baik-baik. Sehingga kalau seandainya ada persaingan di antara kaum muslimin, nah, kemudian kita ditakdirkan kok tidak terlalu sukses dalam perkara dunia, maka sudah kasih pelipur lara di dalam hati kita. Bahwasanya itu tidak sempurna. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya itu sedikit. Kenikmatan dunia Allah cak sedikit. Sekaya apapun orangnya. Di Banjarmasin, Pak. Ada orang kaya rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal bukan hotel. Di dalam rumah tersebut, saya pernah diberitahu oleh penasihat hukum kita, bahwa itu Ustaz di dalam rumah tersebut terdapat uang cash 70 miliar. Usaha apa itu? Pernah bisa membayangkan? Uang cash 70 miliar. Itu semua sedikit dicap oleh Allah. Apa dalilnya Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Numatti'uhum qalilan. Thumma nattarruhum ila azabin ghaliyam. Surat Luqman ayat 24. Kami berikan rasakan nikmat kepada mereka sedikit saja. Sedikit. Sebesar apapun kekayaan seseorang itu dicap oleh Allah sebagai nikmat yang sedikit dibandingkan akhirat. Begitulah dunia. Hakikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran menyebutkan nikmat dunia tidak sempurna dan cepat rusak. Paham ini para ikhwah? Bapak ibu saudara saudari. Coba lihat Bapak ibu saudara saudari penjelasan para ulama tentang ayat tadi. Yahiju dzalika zar' fatarahu musfarran ba'dama kana khadiran nadra. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh akibat hujan tadi, dia berubah menjadi kuning setelah sebelumnya hijau. Cepat sekali. Subhanallah. Begitulah dunia, Pak. Cepat hancur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Hari ini dia orang paling kaya mungkin. Kemudian jangan sampai besok sore hari dia menjadi orang yang paling miskin. Cepat sekali berubahnya dan cepat sekali hancurnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat atau hakikat dunia yang disebutkan dalam Al-Quran juga adalah sesuatu yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan atau perhiasan yang menggiurkan, yang menipu. Ghurur itu dari kata gharra ya ghurru, artinya menipu. Tidaklah perhiasan dunia kecuali kalau ada kata kalimat baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia dalam tata bahasa dua ini, bahasa Arab bahasa Indonesia, kalau didahului kalimat tidak ada kemudian setelah itu dikecualikan, itu namanya adalah pengkhususan. Kehidupan dunia tidak ada kecuali perhiasan yang menipu. Maksudnya fungsi perhiasan dunia hanya itu, perhiasan yang menipu. Kenapa tadi? Dikaitkan dengan poin pertama dan poin kedua tadi. Bahwasanya dia permainan melalaikan yang selesai, tidak terus menerus. Yang kedua, bahwasanya dia cepat rusak dan tidak sempurna. Makanya dia perhiasan yang menipu. Orang banyak tertipu dengan dunia. Saya kemarin cerita dengan kawan-kawan dan akhirnya dijadikan video klip. Nanti insya Allah dilihat di YouTube bisa. Judulnya Numpang Kaya. Wallahi Pak. Apa itu? Itu pengalaman pribadi saya. Habis kajian seperti ini. Sarungan, pecinan. Ya. Kemudian gak bawa dompet, gak bawa apa-apa. Kemudian ada orang yang diluaskan rezekinya ngajak. Ustaz, ayo kita makan. Makan di mana Pak? Oh, pokoknya ikut aja. Dia bawa mobil mewah. Wah itu masuknya. Pakai sendal jepit saya Pak. Masuknya sudah beda. Keluar dari mobil sampai ke rumah makan itu sudah membusungkan dada. Padahal cuma numpang. Numpang kaya. Subhanallah. Begitulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menipu. Menipunya dari sisi mana? Dikira bahwasanya ini selama-lamanya. Ternyata tidak. Seperti yang saya pernah ungkapkan. Orang kalau memakai gigi palsu dari emas dan itu boleh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau seandainya sangat diperlukan. Kemudian dia mati. Itu Pak, gigi palsu emas itu harus dicabut. Kenapa? Nggak boleh dibawa mati. Saking tidak ada dibawa apa-apa dari perkara dunia ini. Makanya tercela sekali orang yang main riba. Semuanya riba. Kredit riba. KPR riba. Karena pakai badan keuangan. Harus nyicil ke sana. Mobil riba. Motor riba. Kulkas riba. Kalau perlu celana dalam riba. Subhanallah. Itu kalau seandainya dia semua ingin kemudian dia ngutang semua dengan cara riba. Dia dikasih kunci. Ini Pak, kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, kunci semua. Pas dia ambil mati. Coba. Apakah dia bawa semua itu? Enggak. Dia akan bawa dosa ribanya. Kemudian setelah itu istrinya yang masih muda nikah dengan suami barunya. Di akhirat, di alam barzakh dia dapat siksa kubur ribanya. Istrinya enak-enakan. Ngerasain rumahnya. Tuh, rasain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya mobil. Kijang super hitam 90 tahun. 90-an, keluaran 90. Keluaran 90-an gitu ya. Itu Pak, menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya. Ya. Pas waktu itu pernah musim hujan lebat. Aturan kan wiper kaca mobil begini. Ya. Mungkin dia sudah tua renta, dia malah begini. Allahu Akbar. Tapi milik saya. Enggak ngutang. Kalau saya mati, saya tidak bawa hutang riba. Ngapain pura-pura kaya dengan riba? Kalau mati yang ngerasain istrinya, yang masih muda, dengan suami mudanya. kita di alam barzah dapat dosa yang lebih bejat di bandingkan bersetubuh dengan ibu kandung. Allah, kabar ada orang hutang riba 5 miliar. Itu bayarnya sama apa? Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati. Padahal kembali kita ke perkara dunia. Menipu. Yang orang ingin penampilan wah, tidak mau diremehkan, menipu. Saya pesan kepada ibu-ibu yang di belakang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu finnar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam neraka. Ternyata penghuni neraka terbanyak adalah para perempuan. Seorang perempuan separuh baya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma nahnu?" Wahai Rasulullah, ada apa dengan kami? Apa sebabnya kami? Beliau tidak i'tirad, beliau tidak membantah, cuma ingin bertanya, apa sebabnya dengan kami? Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takfurnal asir wa tukfirnal la'an." Kalian tidak berterima kasih terhadap pemberian suami dan banyak mengeluh, melaknat dari pemberian suami. Tidak selalu merasa puas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Contoh orang yang tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Kemudian suka melaknat terhadap pemberian suami adalah. Tuhsinu ila ihdakunna madad dahar. Thumma ra'at minka syai'an. Faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Suami, kalian berbuat baik kepada para istri. Ini ibu, jauh ibu ini. Ini sifat tercela. Penyebab para wanita paling banyak masuk neraka. Kalian, para suami, berbuat baik sepanjang tahun pernikahan kepada para istri. Lalu suatu saat, engkau di mata istrimu melakukan sebuah kekurangan ataupun kesalahan. Bahkan kadang-kadang kesalahannya remeh. Misalkan, seorang suami ketika mau pulang dari kantor, yang mau beli apa ya? Martabak. Di sebelah sana ya. Pulanglah suami ini. Kesalahannya remeh. Di tengah jalan dia ngelihat nasi goreng. Belilah dia nasi goreng. Sang istri di rumah. Martabak. Martabak. Ya. Ketika dibuka nasi goreng, lupa. Langsung dicap suaminya. Memang Akang gak pernah perhatian sama saya selama kita nikah. Dicap habis-habisan. Ini tanda tidak bersyukur. Ini tanda suka melaknat pemberian suami. Kalau saya jadi suaminya, ya, hah? Saya tidak pernah berbuat baik, tidak pernah perhatian. Itu anak lima ngapain? Ya? Ini bapak, ibu, saudara, saudari. Sebabnya kenapa para perempuan memiliki sifat itu? Karena salah dalam standar berpikir tentang dunia. Itu sebabnya. Apa itu? Dia tidak paham bahwasanya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Menipu dari sisi mana? Pertama sedikit. Yang kedua tidak sempurna. Yang ketiga cepat rusak. Yang keempat tidak dibawa mati. Tidak bermanfaat di akhirat. Menipu. Keluarga A, keluarga B. Keluarga A, istrinya mengatakan kepada B, kepada suami A. Mas, Akang, tuh lihat keluarga B. Suaminya setiap 6 bulan ganti mobil. Kita mobilnya dari dulu ini-ini saja. Padahal engkau satu perusahaan, satu pekerjaan. Sama gajimu, kenapa mobilnya ini-ini saja? Si suami dengan mudahnya menjawab, tenang aja, Neng. Itu kan suaminya di samping kerja sama-sama di kantor, dia juga maklar mobil. Lihat, para ikhwah. Perhiasan yang menipu. Dan ini disebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran. Kalau antum melihat di dalam Al-Quran, saya cek berapa ayat, bahwasanya Allah menyebutkan Dunia tidaklah kecuali perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekitar ada 5 ayat. Catat Ali Imran ayat 3, Ali Imran surat 3 ayat 185. Luqman surat ke-31 ayat 33. Al-Hadid surat 57 ayat 20. Fatir surat 35 ayat 5. Al-Hadid juga surat 57 ayat 14. Itu 5 ayat atau 6 ya? 5 ya. 5 ayat yang berkaitan bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Yakini itu baik-baik. Itu hakikat dunia disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu yang ketiga sekarang. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dunia yang selanjutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Hakikat dunia menurut Al-Quran bagaikan air. Bagaikan apa Pak? Bagaikan air. Lihat ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang permisalan dunia. Surat Al-Kahfi ayat 45. Surat Al-Kahfi ayat 45. Wadhrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi faasbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Surat Al-Kahfi ayat 45. Wadhrib lahum ayat berapa tadi? 45. Dan berilah perumpamaan kepada manusia. Apa perumpamannya? Kehidupan dunia bagaikan air hujan. Di sini lihat Allah menggambarkan air. Nanti kita akan kupas dari perkataan para ulama, kenapa Allah menggambarkan mengumpamakan dunia dengan air? Bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini surah Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengumpamakan kehidupan dunia dengan air. Sedikit tentang tentang cara pendidikan yang dipakai di dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lebih tepatnya bukan cara pendidikan, cara pengajaran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali memakai cara pengajaran, membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Maka bagi para orang tua, ini sedikit menyimpang dari tema kita. Bagi para orang tua, bagi para guru, bagi para pengajar, pendidik, hendaknya memakai metode ini. Yaitu apa? Yaitu metodenya membuat perumpamaan dan permisalan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya beliau mengatakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay. Apa pendapat kalian kalau seandainya, lihat kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan, kalau seandainya salah seorang dari kalian di depan rumahnya mempunyai sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih tersisa daki kotoran di tubuhnya? Ini perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kepada anak didik, kepada anak kandung, kepada murid-murid, santri-santri. Pakai ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan. Dan Allah membuat perumpamaan. Ya. Sering sekali seperti itu. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadhriba matalan ma ba'udatan kama. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan sebuah nyamuk atau seekor nyamuk. Kemudian perumpamaan juga tentang buruknya kesyirikan dengan lalat. Perumpamaan banyak. Maka ini sedikit menyimpang. Wahai para orang tua, para pendidik, para pengajar, gunakan perkara ini. Sekarang kita ingin mengambil apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa dunia diumpamakan dengan air? Satu, beliau mengatakan, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُ فِي مَوْضِعٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ. Lihat, ini. Karena air itu tidak diam di suatu tempat. Demikian pula dengan dunia yang tidak tetap dengan satu kondisi yang sama. Hati-hati yang kadang-kadang sombong dengan dunianya. Ketika ada orang yang mungkin disempitkan rezekinya, mau mendekat kepada kita, dia mulai memegang-megang hidung, kemudian mengelus-ngelus baju, jangan sampai tersentuh dengan orang yang lusuh tadi. Jangan-jangan besok atau bahkan sore kita seperti mereka. Dia, dunia tidak tetap, sebagaimana air tidak tetap, turun dari atas ke bawah. Makanya ini makna perumpamaan Allah, kenapa dunia disamakan dengan air. Karena dia turun ke bawah, tidak menetap di sebuah tempat. Begitulah dunia seseorang, tidak menetap pada sebuah keadaan, pada sebuah kondisi. Yang kedua, لِأَنَّ الْمَاءَ يُذْهِبْ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Perhatikan, karena air dia mengalir atau pergi, tidak tetap. Begitulah dunia. Dia fana, tidak kekal. Fana itu artinya hancur, tidak kekal. Itu yang sering diperebutkan orang. Bahkan subhanallah, kadang-kadang untuk lahan parkir saja bunuh-bunuhan. Betul apa betul, Pak? Kalau tanggal 1 Ramadan buka puasa hari pertama, habis sholat asar pasti banyak bertengkar atau ada yang bertengkar di Masjid Nabawi. Kenapa? Yang satu mengatakan, saya tempat saya dari sana ke sini, ini lapak saya. Maksudnya membukakan puasa. Yang satu mengatakan, oh gak bisa, saya meskipun terlambat, ya 7 turun. Berebut lapak buka puasa. Kenapa? Karena kalau dia tidak mendapat lapak, berarti selama sebulan dia tidak bisa mengkes. Dan orang yang dungu adalah orang yang mempunyai kesempatan emas. Akhirnya kesempatan tersebut berlalu dan dia rugi. Orang yang dungu. Persis. Kalau disebutkan habis dari dia, ucapan selawatnya tidak dia sebutkan. Kesempatan emasnya berlalu. Makanya kalau di pengajian-pengajian, para ustaz menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah. Karena itu kesempatan emas. Kembali ke permasalahan kita. Air tidak tetap. Tidak abadi. Begitu pula dunia. Tidak kekal dan panah. Kemudian yang ketiga, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَاتِهَا. Air, seseorang tidak akan mampu masuk ke dalamnya tanpa basah. Demikian pula dengan dunia. Seseorang tidak akan mampu selamat dari godaan dan bahaya dunia. Kenapa Allah menyebutkan, mengumpamakan dunia dengan air? Karena orang kalau masuk ke dalam air pasti basah. Kalau kena air pasti basah. Begitulah juga dunia, kata Imam Al-Qurtubi. Seseorang akan sangat sulit untuk terlepas dari godaan dunia. Pak, sebagaimana wanita godaannya, itu saya sering menyebutkan lintas manusia. Godaan wanita itu lintas manusia. Begitu pula harta, lintas manusia. Tua semakin menjadi-jadi. Seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Itu terbukti pada harta. Jadi jangan kira nenek-nenek tua, piku, peot gitu. Semakin mau harta. Makanya kan tidak sedikit cucu bertengkar dengan neneknya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnatan. Anak Adam bisa tua. Umurnya tua, kulitnya keriput. Rambutnya ubanan. Tetapi semakin tua, semakin muda darinya dua hal. Al-hirsu alal mal wal-hirsu ala al-umur. Tamak terhadap harta dan ingin panjang umur. Dan itu terbukti. Makanya para ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, seseorang sebagaimana kalau masuk ke dalam air tidak basah, pasti basah. Begitulah dunia. Semua manusia, lintas manusia, sangat menginginkannya. Bohong kalau seandainya tidak menginginkannya. Coba sekarang saya buktikan ya. Bapak dan ibu yang hadir di sini, mau miskin atau kaya? Atau pilih gini, miskin bersyukur, bersabar, kaya bersyukur. Pilih mana? Aklamasi, kaya bersyukur. Gak ada yang mau miskin bersabar, gak ada. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ittalatu fil jannah fa idza ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni yang paling banyak di dalam surga adalah orang miskin. Masih mau kaya? Di Bandung yang masih. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'am." Orang fakir, miskin masuk ke dalam surga tak 1000 tahun kali 500 tahun berapa berarti? 500 ribu tahun. Orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 ribu tahun. Masih mau jadi orang kaya? Hah? Enggak. Doa lo Pak, masjid itu. Maju kena, mundur kena ya. Maka wallahu alam dalam masalah ini dibincangkan oleh para ulama. Di antaranya memperbincangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Munawi, kemudian Syekhul Islam sebelumnya. Ayyuhuma afdal, al-ghaniyyu syakir amil faqirus sabir? Mana yang lebih utama? Orang yang kaya bersyukur atau orang yang miskin bersabar? Maka jawabannya yang paling pas adalah huma fil fadli sawa. In istawaya fit taqwa, istawaya fit darajah. Mereka semuanya di dalam keutamaan sama. Kalau sama dalam ketakwaan, maka sama derajatnya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Maka kembali ke permasalahan tadi para ikhwah. Ya, bukti nyata itu bahwasanya semua orang masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tidak tergoda dengan godaan dunia. Nia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, si hadis pertama kali ditujukan kepada para sahabat. Iman iman yang setinggi gunung. Bukan aku. Ya orang sudah, kalau sudah dapat kekayaan, tidak cukup Pak sekali, dua kali. Enggak. Segunung emas, dua gunung emas. Pengen yang ketiga, enggak. Enggak cukup. Ya. Makanya kadang-kadang istri enggak cukup. Satu, dua, harus dua. Saya pesan, sedikit menyimbang tentang poligami. Ya. Orang berpoligami itu ada syaratnya. Syaratnya yang paling utama adil. Kalau seandainya Anda tidak bisa adil, maka jangan. Fawahidah, satu. Syarat yang kedua, ekstra duit. Harus kuat nafkahnya. Syarat yang ketiga, ekstra kuat. Baru satu. Pergi ke sana. Kata istri yang di sana, sudah selesai di sana ya? Katanya. Harus kuat. Kalau enggak, fawahidah satu saja. Ya, kalau seandainya masih sebagai lilin, jangan berpura-pura jadi mentari. Ya, kalau seandainya cuma bisa menyinari, pura-pura seperti mentari. Yang bisa menyinari banyak-banyak orang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan saya berpesan, jangan sampai syariat ini menggagalkan keluarga yang pertama. Itu berarti keliru, salah besar. Silahkan cek kajian saya dengan judul di YouTube. Judulnya, Poligami Bukan Perusak Keluarga. Kajian ini saya tujukan waktu itu di Banjarmasin untuk ibu-ibu. Ibu-ibu heboh. Wah, hadir gak kajian, gak mau ah. Yang satu gak mau ah, yang satu. Akhirnya hadir juga pada banyak. Padahal di situ saya memperjuangkan keluarga. Bukan hanya istri, keluarga. Karena sebagian laki-laki cuma punya hawa nafsu. Sedangkan ketika dia menikah yang kedua. Apalagi ketemu kawan lama. Ya, di pasar mana gitu. Ketemu kawan lama. Sudah menikah belum? Oh belum. Akhirnya celebek. Cinta lama bubar kembali. Akhirnya keluarga yang pertama yang sudah sakinah, mawaddah, dan rahmah digagalkan ataupun dikorbankan lebih tepatnya. Ini tidak benar. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada orang yang selamat darinya. Semuanya. Orang alimnya, orang bodohnya. Orang ahli ibadahnya, orang yang maksiatnya. Semuanya akan tergoda dengan dunia. Pasti. Karena Allah sudah menyebutkan itu. Di dalam Al-Quran. Kenapa saya bisa katakan pasti? Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa? Sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Surat Al-Adiyat. Ya? Sangat cinta. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, cintanya manusia terhadap harta dari dua sisi. Yang pertama, dia sangat bakhil. Kalau dapat harta. Bakhil. Yang kedua, dia sangat rakus untuk mendapatkannya. Jadi kalau ingin mendapatkan, rakus. Kalau sudah dapat, bakhil. Itu bentuk kecintaan manusia terhadap harta. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yang setinggi-tingginya. Dia kecintaan manusia lintas terhadap harta, lintas manusia. Yang keempat, kenapa Allah mengumpamakan dunia dengan air? Wa annal ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an mumbita wa idza jawaza almiqdara kana darran muhlika wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadhur. Subhanallah. Ini tidak ada yang bisa menafsiri, mengambil intisari seperti ini kecuali para ulama. Dan ulama itu bukan hanya dari kepintarannya saja, enggak. Tapi petunjuk Allah, Pak. Petunjuk Allah, saya katakan. Allah dengannya ingin menjaga agamanya. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, perhatikan saya bacakan artinya. Bahwa air itu, kenapa dunia diumpamakan dengan air? Air itu, jika digunakan secara proporsional. Apa arti proporsional? Hah? Sesuai dengan kebutuhan. Niscaya bermanfaat dan menumbuhkan tanaman. Namun, jika melebihi kebutuhan, dia mendatangkan bahaya dan membinasakan. Demikian pula dunia. Jika dipakai sesuai dengan keperluan, dia bermanfaat. Tetapi jika dipakai tidak sesuai dengan keperluan, dia akan membahayakan. Itu Pak. Kenapa dunia diumpamakan dengan air oleh Allah? Dan saya pesan Pak, jika dan mudah-mudahan kaum muslimin setelah kejadian ini yang lagi hangat di tengah kaum muslimin, kitab suci kaum muslimin dihina, maka mudah-mudahan itu menjadi introspeksi kita. Kita marah, iya. Tapi kita juga harus introspeksi. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Interaksi manusia dengan Al-Quran 5. Pertama, mendengar. Yang kedua, mempelajari. Belajar membacanya. Yang ketiga, membacanya. Yang keempat, menghafalnya. Yang kelima, mengamalkannya. Seberapa dekat dengan 5 interaksi ini kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dan saya berpesan, jika Bapak punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mendengarkannya, mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalnya, ya, maka jangan, pesan saya, semua ayat yang ada dalam Al-Quran sangat-sangat mempunyai makna. Seperti ini, Allah tidak sembarangan mengumpamakan dunia dengan air hujan. Tidak sembarangan. Ada makna-maknanya, minimal 4 disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang saya sebutkan sekarang. Ya, jangan sembarangan. Semua yang ada di dalam Al-Quran ada manfaatnya. Seperti misalkan contoh dalam masalah zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat, nanti harta zakatnya, emas peraknya itu nanti akan dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Emasnya berubah menjadi lempengan-lempengan api. Saya juga tidak bisa memikirkan. Membayangkan bagaimana lempengan api. Api tapi jadi lempengan. Kemudian ditempelkan, ini untuk orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ditempelkan di dahi, punggung, lambung. Disebutkan itu dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Quran surat Taubah ayat 34-35. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau menjalankan hartanya di jalan Allah, tidak mau berzakat, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Apa siksanya? Pada hari kiamat, lempengan emas dan perak tersebut akan dicelupkan ke dalam neraka jahanam, kemudian menjadi lempengan-lempengan api. Diletakkan di dahi, di lambung, dan di punggung. Kenapa penyebutan 3 tempat ini? Karena 3 tempat ini adalah tempat dalam tubuh kita yang sangat rentan dengan hawa panas. Tidak percaya, Pak. Ambil setrika, panaskan, tempelkan di sini. Lebih panas dibandingkan Anda tempelkan di paha, di pantat, mohon maaf. Itu yang saya maksud. Penyebutan apapun di dalam Al-Quran tidak sembarangan. Senantiasa ada maknanya. Sama dengan ini. Allah memperumpamakan dunia dengan air. Ada maknanya. Dan makna yang terakhir, dunia diumpamakan dengan air. Ini yang keempat yang saya akan jelaskan saja. Yang keempat yaitu bahwa diumpamakan dengan air. Kalau air digunakan secara seperlunya, bermanfaat. Kalau seandainya air datang, hujan terlalu lebat, banjir, tidak bermanfaat. Jadi air bah, sebagaimana di zaman Nabi Nuh. Begitulah dunia. Jika digunakan sesuai dengan keperluannya, bermanfaat. Jika melebihi, pesan ini mungkin sudah saya sampaikan ketika saya ke Bandung tahun kemarin, bahwasanya sebab orang ya, sebab orang bisa membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Tidak semua keinginan dia perlukan. Enggak. Ya. Saya ingin mobil baru, tapi saya tidak perlu. Saya ingin baju baru, tapi saya tidak perlu. Hanya ingin. Tidak semua keinginan itu merupakan keperluan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Kita lama berhenti di sini. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil hadis-hadis Rasul. Kalau tadi, hakikat dunia menurut Al-Quran. Ada berapa, Pak? Yang pertama, dunia melalai. Ketiga, dunia sesuatu yang menipu. Yang keempat, dunia bagaikan air. Dan penjelasannya sudah kita jelaskan tadi. Sekarang kita ambil hakikat dunia berdasarkan hadis Rasul. Yang pertama poinnya, hakikat dunia berdasarkan hadis Rasul, dunia adalah penghancur suatu kaum paling hebat. Dunia penghancur suatu kaum yang paling hebat. Artinya godaan, musibah, bala yang paling hebat adalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini dalilnya. Dan saya pesan bagi kaum muslimin yang menulis kajian, kalau hadis jangan dibiarkan lewat. Minimal antum tulis siapa yang meriwayatkan, siapa sahabatnya, dan apa isi konten hadisnya. Agar kita bisa juga menulis hadisnya. Kalau ada yang bisa menulis bahasa Arab, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha." فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي Israel. Wanita wanita dengan dunia. Dunia dan wanita. Fir'aun. Manusia paling bengis. Kenapa paling bengis, Pak? Karena dia memerintahkan apa? Untuk membunuh seluruh anak-anak bayi laki-laki di zamannya. Karena dia takut nanti ada yang mengambil kekuasaannya setelah dia bermimpi. Tetapi ketika istrinya Fir'aun membawa bayi Musa. Musa bayi. Yang didapat di sungai yang lewat, di keranjang, dia ambil. Kata istrinya Fir'aun, la taqtuluh. Jangan engkau bunuh dia. Wahai Fir'aun, awas kau bunuh. Asa'an yang fa'ana. Semoga dia bermanfaat untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apa? Melempem seperti kerupuk. Itu lihat. Bagaimana laki-laki yang sangat bengis ketika berhadapan dengan dunia, termasuk di dalamnya wanita. Dia akan tunduk. Fir'aun sebengis itu saja tunduk. Wajar kalau seandainya laki-laki yang di hadapan saya kalau sama istrinya tunduk. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 21 tentang bayinya Nabi Musa. Nah, yang ke selanjutnya. Hakikat dunia menurut hadis Rasul yang kedua adalah tidak ada nilai. Walau atau tidak ada harga. Walau seharga satu sayap nyamuk. Saya ingin bertanya, Pak. Satu sayap nyamuk ada harganya? Hah? Enggak ada. Berarti apa maksud hadis Rasul? Saya bacakan dulu hadisnya ya, biar mudah memahami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia di sisi Allah senilai dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan meminumkan kepada seorang kafir pun seteguk air. Karena dia berharga. Ini karena tidak berharga, maka semua orang bisa menguasainya. Orang kafir, lihat majalah Forbes. Majalah yang dikeluarkan oleh Amerika untuk menghitung orang-orang kaya sedunia. Nomor 1 sampai nomor 10, jarang ada orang yang muslim di situ. Menunjukkan bahwasanya nilai dunia memang tidak ada. Kalau ada dunia niscaya orang kafir tidak akan kaya. Jangan kaya. Satu teguk air saja tidak Allah kasih. Kalau ada nilainya dunia. Paham maksud saya, Pak? Ini satu sayap nyamuk saja. Seharga satu sayap nyamuk tidak ada. Itu yang diperebutkan oleh sebagian orang. Itu yang kadang-kadang orang merantau. Ya? Merantau. Dari Kalimantan ke Bandung. Itu yang kadang-kadang orang mempertaruhkan nyawanya. Coba antum lihat. Orang-orang yang bekerja di pencakar-pencakar langit. Gedung-gedung. Itu kan mempertaruhkan nyawa. Untuk apa? Dunia. Itu yang kadang-kadang orang lembur. 8 jam tidak cukup. Maunya 12 jam. Kalau ada 24 jam dia mau. Tidak senilai. Atau tidak ada harganya. Walau seharga satu sayap nyamuk. Ini para ikhwan. Itu hakikat. Hakikat dunia menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Hakikat dunia menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Apa maksudnya? Ada yang paham, Pak? Penjaranya orang beriman. Di penjara terbatas. Makan, minum terbatas. Di penjara tidak mungkin kita buat istana. Begitulah dunia. Tidak mungkin kita berlebih-lebihan. Secukupnya. Tidak membuat istana padanya. Kecuali kalau seandainya gedung yang besar tersebut digunakan untuk nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang keempat. Hakikat dunia menurut hadis Rasul yang keempat. Yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Karena waktu. Bahwasanya dunia sedikit dibandingkan akhirat. Dunia sedikit dibandingkan akhirat. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim juga dari Al-Mustawrat Ibn Shaddad radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia di kehidupan akhirat tidak ada apapun nilainya kecuali seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam lautan. Maka lihat apa yang menetes dari jari tersebut. Yang menetes dari jari tersebut itulah dunia, air lautan, itulah kehidupan akhirat. Dan saya berpesan, Pak, di sini. Apabila kita dalam sebuah kondisi dipilihkan dari dua pilihan. Kalau saya memilih ini, saya dapat dunia, tapi tidak dapat ibadah. Kalau saya memilih ini, saya mungkin tidak dapat dunia, tapi ibadahnya tetap. Saya sering memberikan contoh. Datang, saya seorang pedagang di pasar baru. Pedagang tekstil. Kemudian ada pelanggan dari Malaysia. Datangnya 3 bulan sekali. Beli barang dalam jumlah yang banyak. Kalau beli barang hampir setengah toko saya dia beli. Belinya bukan kredit, cash. Tapi sayangnya dia datang ketika hari Jumat. Pas imam naik ke atas mimbar. Kalau bapak sebagai pedagang, bapak pilih mana? Apa? Saya nanya. Sholat Jumat atau pelanggan? Yakin? Jujurlah. Hah? Kalau kita bingung masih dalam keraguan, Ustaz, sayang Ustaz. Setengah toko Ustaz, cash. Tambah lagi kesulitannya. Ini sering sekali Ustaz-Ustaz itu dipojokkan dengan pertanyaan para jamaah yang sulit-sulit. Iya. Sengaja dia ngasih kepojokan kepada Ustaz. Ustaz, tambah Ustaz. Istri saya sakit. Anak saya belum bayar SPP sekolah. Hutang ditagih orang Ustaz. Ya Ustaz, Jumatan sebentar lah, nanti saya kodok kan bisa selesai. Tambah lagi, alasannya apa? Ustaz, tahu enggak? Saya harus menerima pelanggan tersebut meskipun hari Jumat. Kenapa? Karena saya mau lamaran istri yang kedua besok. Terus dipojokkan. Sering Ustaz mendapatkan seperti itu. Pertanyaan memojokkan dari seorang jamaah. Betul, apa betul? Pengalaman kan? Ya? Saya pernah dihadap orang ingin berhenti riba, Pak. Dia pegawai di bank. Kemudian ingin berhenti. Ustaz begini, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Oh, awalnya baik, subhanallah ceritanya. Alhamdulillah, Ustaz. Saya sudah niat untuk berhenti. Per tanggal 1 sekian, bulan sekian saya berhenti. Saya katakan, wahai saudaraku. Kok tanggal bulan sekian, tahun sekian, ataupun tanggal sekian, kenapa enggak sekarang? Gini, Ustaz, permasalahannya. Saya punya masih tanggungan mobil. Mobil itu kalau setiap bulannya dari hasil gaji saya dan istri saya. Lihat, ini saya sering nanti saya akan menuju sebuah titik ya. Perhatikan. Tanggungan mobil itu kalau setiap bulan saya bayar dengan saya, gaji saya dengan istri saya. Kalau saya berhenti sekarang Ustaz, sedangkan kami masih punya tanggungan, maka otomatis yang akan menopang itu semua istri saya. Saya akan tidak ada pemasukan lagi, Ustaz. Makanya saya harus menargetkan dulu sampai sekian, setelah selesai saya dapat mobil, baru setelah itu saya berhenti. Saya tanya langsung, kalau antum mati sekarang gimana? Ya gimana, Satya? Salah satu poin menyimpang dari tema kita, saya sering mendapati jamaah datang kadang-kadang ke depan rumah saya, datang ke rumah saya. Ketika salaman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, bisa salaman, bisa ketemu dengan Ustaz. Saya ingin curhat. Silahkan Pak. Habis itu dia cengengesan. Ada yang habis itu nangis. Ada yang habis itu, Ustaz, saya bingung mau mulai dari mana. Antum tahu kenapa orang berpikiran seperti itu? Ketika dia, saya ingin bertemu si Fulan. Dan saya ingin curahkan semua apa yang dalam hati saya, pikiran saya kepada si Fulan. Tapi ketika bertemu dia bingung. Kenapa? Ini perhatikan. Ini masalah hati. Salah satunya adalah, seseorang ketika, dan jauhi sifat ini. Seseorang ketika dapat musibah, masalah, problem di dalam dirinya, dalam keluarganya, dia mikir otak dengan otaknya yang maha terbatas. Oh nanti saya akan begini, kemudian akan begitu, dan kemudian akan begini, insya Allah dapat jalan keluar. Oh tapi nanti ada begini, akhirnya jadi bingung dia. Mau ngomong bagaimana? Paham maksud saya Pak? Itu kebanyakan dari kita. Menghadapi masalah dunia melupakan Allah. Dan pasti tidak akan pernah dapat jawaban. Tidak akan pernah dapat solusi. Yakin itu. Lihat perkataan yang sangat indah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan, jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak kesulitannya. Fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi an min jihatil makhluqi. Maka baru setelah semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak, baru terdapat di dalam hati seorang hamba putus asa. Putus asa dari apa? Dari minta bantuan kepada makhluk. Dari planning. Dari tim kerja. Dari kekayaan. Putus asa dua. Dia sudah, orang tua gak bisa bantu. Kekayaan saya gak bisa bantu. Teman saya gak bisa bantu. Istri saya gak bisa bantu. Putus asa dia. Dari minta bantuan jalan keluar dari masalah itu. Dari para makhluk. Kalau sudah putus asa. Dan ini, perasaan ini yang kadang-kadang kita inginkan. Perasaan ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin fata'allaqa qalbuhu billah. Kalau sudah demikian, maka akhirnya bergantunglah hatinya hanya kepada Allah semata. Ini yang kadang-kadang kita inginkan. Minta bantuan kanan, kiri, depan, belakang enggak dapat. Sudahlah. Allah, silakan aja deh. Mau diapain? Misalkan saya beri contoh. Seorang istri yang gagal. Menjanda sekitar 15 tahun. Berdoa dia di depan Ka'bah. Agar mendapatkan suami yang saleh. Ternyata pulang dari umrah dia dapat suami yang saleh. Sang istri ini mungkin pernah melakukan kesalahan. Nyeleweng kah, berzina kah. Ternyata setelah dia mendapatkan suami yang saleh. Rahasia istri yang dulu diketahui oleh suami yang saleh. Dia sudah ingin bertobat si perempuan ini. Ternyata suaminya marah kepada dia. Akibat masa lalu dia. Seorang yang menjual aurat, yang menjual kemaluan. Maka dia mengatakan kepada suaminya, cukup wahai suamiku. Saya tidak akan menjawab pertanyaan. Itu masa lalu saya sekarang ingin bertobat. Tetap saja suaminya menghinanya, mencelanya, memojokkannya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang ingin bertobat ini? Maka yang bisa dilakukan adalah, sudahlah. Saya tidak butuh pengakuan manusia untuk taubat saya. Saya butuh ampunan Allah. Sandarkan diri kepada Allah. Saya tidak butuh apa-apa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Sudah. Akhirnya dia benar-benar bersandar kepada Allah. Tenang hatinya. Suaminya mau mojokkan dia. Suaminya mau mengatakan dia sebagai sayang. Saya mau bertobat. Begitu kadang-kadang seorang manusia. Dia butuh sebuah keadaan yang membuat akhirnya dia benar-benar bersandar kepada Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, lanjutan dari perkataan beliau tadi. Faman ta'allaqa qalbuhu billahi wahda fahuwa kafi. Barang siapa yang bersandar kepada Allah hatinya semata hanya kepada Allah, maka akhirnya baru Allah mencukupkan permasalahannya. Datang solusinya. Sering Pak kita, saya pribadi sering. Ya, dapati permasalahan itu. Permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan penyakit, permasalahan ini, permasalahan itu. Kita putar otak kita. Ya Allah, kenapa dapat ini? Oh, nanti ada jalan keluar. Kita ambil begini, belokan, insya Allah dapat begini. Ternyata enggak dapat juga. Sudah, akhirnya kita, sudahlah. Allah, terserah engkau mau diapakan. Saya tetap berbakti, saya tetap mengabdi kepada engkau, beribadah kepada engkau. Nasibmu di tanganku. Makanya doa, doa ketika kita dalam keadaan galau. Apa? Hadis Rasul yang sangat luar biasa. Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku hambamu. Wa benu abdik. Aku anak dari hambamu yang laki-laki. Wa benu amatik. Anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Lihat subhanallah. Nasibku di tanganmu. Terserah engkau deh. Ma'udin fi hukmuk. Ketetapanmu telah tetap padaku. Silahkan lakukan apa saja. Adlun fiya qada'uk. Keputusanmu adil untukmu. Apa saja aku siap. Itu yang orang yang akan mendapatkan jalan keluar. Itu orang yang tidak akan pernah takut dia meninggalkan sesuatu yang haram. Entah dia bisa makan besok atau tidak. Saya pernah mendapati seorang pegawai bank berhenti. Setelah dia 8 tahun menjadi pegawai bank berhenti. Saya tanya, Mas, kenapa berhenti? Sekarang Mas kerja di mana? Di koperasi. Berapa gaji koperasi? Dibandingkan bank, kenapa berhenti? Gaji tinggi, jaminan ada, mau dipromosikan jadi pejabat, kenapa berhenti? Siapa yang bisa menjamin Mas? Dia kemudian mengatakan apa? Dengan wajahnya yang tersenyum tetapi ketus, menunjukkan kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Beliau mengatakan, Ustaz, saya dulu memang kerja di bank. Setiap tanggal 1 saya bersandar dengan gaji. Tetapi sekarang saya bersandar kepada yang menggaji seluruh makhluk. Ar-Razzaq Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ketika seorang bersandar dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah yang rizkinya tanpa batas. Cuma sebagian orang kadang-kadang dia kurang meyakini Allah yang dia sembah selama ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Perkara dunia hanya satu tetes air. Ya. Kadang seseorang seperti itu, Pak. Dia menghadapi dunia dengan pikiran dia. Ada datang orang ke rumah saya, subhanallah. Datang, Ustaz, saya mau ngomong. Silakan. Datang masuk. Tapi saya bingung mau mulai dari mana. Loh, kenapa Pak? Saya sebelum kesini saja, saya nyabu dulu Ustaz. Ingin menenangkan pikiran. Kenapa? Karena dia membawa semua masalahnya dengan kekuatan manusiawinya yang maha terbatas. Lupa dengan Allah. Qadir ala kulli syai. Kuasa atas segala sesuatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Waktu saya habis ini. Jam 11. Itu semua mukaddimah. Belum isi kajian. Iya, karena isi kajian kita. Cinta dunia takut mati. Bagaimana kita tidak cinta dunia dan tidak takut mati? Apa kiatnya? Ya. Kenapa selalu di Bandung kurang waktunya? Saya heran. Baik, sekarang para ikhwah, ya secukupnya kita tambah 15 menit gitu, baru setelah itu pertanyaan. Sekarang lihat Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan dunia. Lihat, ini Nabi. Ini Rasul. Ini Khalilullah. Orang yang dijamin Allah dunia akhirat. Dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memasuki rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bercerita, "Innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur. Lihat, ini makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling dicintai Allah. Makhluk yang paling bertakwa. Lihat bagaimana beliau dengan dunia. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya beliau tidur di atas tikar yang tidak ada alas antara kulit beliau dengan tikar tersebut. Dan dijelaskan secara detail oleh Umar agar kita merasakan. Wa tahta ra'sihi wisadatun min Adam hasyauha lif. Dan di bawah kepalanya ada bantal yang terbuat dari kulit yang beliau lipat-lipat. Bantalnya dari kulit yang beliau lipat-lipat. Tidak empuk, Pak. Wa inna 'inda rijlaihi qaraban masbuban. Di kakinya ada semacam tempat untuk meletakkan kaki dari kayu. Wa inda ra'si ahabun mu'allaqah. Di sisi kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat, digambarkan oleh Umar secara detail. Di sisi kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ahab, yaitu kulit yang sudah disamak untuk meletakkan air di situ. Tempat air terbuat dari kulit yang tergantung di dinding. Fara'aitu athar al-hasir fi jambi. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat bekas tikar tersebut membekas pada tubuh beliau yang mulia. Fabakaitu. Aku pun menangis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yubki?" Wahai Umar radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan engkau menangis? Perhatikan orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Orang-orang yang banyak tanggungan di mana-mana yang dia miliki. Lihat nabimu. Ma yubki? Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Umar? Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah,